بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وفي باب الآنية منه. وأخذنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث، فمن حفظ الحديث بارك الله فيكم. أحسنتم وجزاكم الله خيرا. طيب، kita masih berada dalam kitab Bulughul Maram, dalil-dalil tentang hukum Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita masih berada dalam pembahasan bab Al-Aniyah. والذين يحفظون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن رسول الله قد دعا لهم بالنظرة، كذلك يدعو لهم المدرسون. فكلما حفظ حديثا سمع من المدرس بارك الله فيك، انظر، وفي اليوم ربما 4 مرات وهو يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. كم سيحظى من الدعوات خلال الشهر، والمدرس يدعو له، والمعلم يدعو له، والصالحون يحبونه، لأنه مجتهد في طلب العلم، لأنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Orang-orang yang hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mendapatkan kemuliaan, yaitu nanti wajah-wajahnya berseri-seri pada yaumul kiamah, demikian pula mendapatkan doa dari lam guru-gurunya, seperti ucapan barakallahu fi, semoga Allah memberikan barakah kepada dirimu, jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan kebaikan balasan kepada dirimu, dan juga yang lainnya. Kalau sudah terlewati sebulan, lam berapa banyak lam doa yang di lakukan oleh mudarris, pengajar. Demikian pula orang-orang salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, juga mencintai mereka-mereka yang hafal hadis Nabi SAW. Ini termasuk keutamaan yang besar. Fama ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam alladhi yashrabu fi ina'i fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. فما معنى يجرجر في بطنه نار جهنم؟ Apa pengertian bahwasanya orang yang minum di wadah lam perak sungguhnya akan mendidihkan perutnya dengan neraka jahanam? Apa makna yujarjir itu? Ma ma'na dzalika? Naam, innama yatajarra'u nar jahannam, iyadhan billah, ila jawfihi, ikaunihi syariba fi aniyatil fiddah. Itu mengantarkan dia itu masuk neraka jahanam karena dia minum memakai wadah perak. Fama ma'na qawlihi alaihi salatu salam idza dubigha al-ihab? Ma ma'na al-ihab? Ma huwa al-ihab? al-ihabu huwa al-jild. Qala al-ulama al-jildu qabla an yudbagha yusamma ihaban. Apa pengertian idza dzubiqa al-ihab? Jika sudah disama al-ihab. Al-ihab artinya adalah kulit. Nah, ulama menyatakan al-ihab itu kulit yang belum disama. Fama ma'na qawlihi alaihi salatu salam idza dzubiqa? Ma ma'na ad-dibagh? Apa pengertian dibagh? Au dibigo. Ma ma'na dibagh? Kunna nu'iduha fi akhir ad-dars. تنشيف رطوبة الجلد إذا نشف تلك الرطوبة نشفت فعندئذ هذا هو الدباغ بطريقة أو بأخرى. Maksudnya adalah untuk mengeringkan, jadi basah dari kulit tersebut. Jadi kalau sudah kering maka sini sudah dikatakan disama. هذا سؤال بارك الله فيكم عند من؟ Pertanyaan ini untuk siapa? السؤال عندك حفظك الله جلد الكبرى الثعبان إذا دبق هل يطهر؟ الجواب نعم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب وأيما إهاب دبغ فقد طهر. Pertanyaan berikutnya, apakah kulit semacam musang itu jika sudah disamak menjadi suci? Jawabannya iya. Kali ini adalah إذا دبغ الإهاب, jika lo kulit itu sudah disamak. Demikian pula أيما الإهاب إذا دبغ, setiap kulit yang sudah disama secara umum dimasuk dalam hadis tersebut. وقد ذكرنا في البارحة بارك الله فيكم أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها وقلنا سيأتي ذكرها في الدرس القادم وهذا أوان ذكر شيء من ترجمتها رضوان الله تعالى عليها. Disebutkan itu Maimunah ummul mukminin. Nah, kita akan jelaskan tentang terjemah dari Maimunah radhiyallahu taala anha. فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بمكان يدعى سرف وهذا المكان هو بالقرب من مكة. Itu adalah istri Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menikahinya yaitu di tempat yang namanya Sarif. Sarif itu tempat yang dekat dengan Makkah. Wa hiya khalatu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dia adalah bibi Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Walamma ja'at al-maniyah wa hadaraha al-ajal wa kanat qabla dhalika maridatan radiyallahu ta'ala anha wa ardaha qalat liman ma'aha akhrijuni min Makkah wa kanat fi Makkah qalat fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akhbarani anni la amutu fiha. Tatkala Maimunah datang ajalnya, yang sebelumnya beliau sakit, maka dia mengatakan, keluarkan saya dari Makkah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak akan meninggal di Makkah. Fa ukhrijat radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha falamma wasalat Sarif qubidat wa jaa'a fil hadith annaha qubidat fil makan alladhi bana biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa jaa'a ودفنت في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Setelah itu dia dikeluarkan dari Mekah, tatkala sampai ke Sarif, nama tempat tadi, maka Maimunah meninggal di situ. Dan sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, bahwasanya dia meninggal di tempat menikah dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah Maimunah dikubur, yaitu di Sarif. Wa kanat 'azimata al-makarimi wal fadail. Dan dia termasuk agung nama keutamaannya. Wa qad ja'a 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hadithi Abdullah bin Abbas 'inda at-Tahawi في مشكل الآثار في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأخوات المؤمنات فذكر ميمونة بنت الحارث زوجته رضي الله تعالى عنها وارضاها وبقية أخواتها. Datang dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Athar, dan ini dalam Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, bahwasanya para al-akhwat al-mu'minat, yaitu mereka akhwat yang mu'minat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Maimunah bintul Harith, jadi istri Rasulullah SAW dan menjadi akhwat mu'minat. قال وأم الفضل بنت الحارث أي أختها وهي والدة عبد الله بن عباس. Dan أم الفضل yaitu adalah saudarinya Maimunah, dan dia adalah ibunya Abdullah bin Abbas. الثالثة سلمى بنت الحارث وهي امرأة حمزة ابن عبد المطلب. Yang ketiga, yang mereka adalah akhwat semuanya adalah Salma bintul Harith, dan ini adalah istri dari Hamzah. Qala alaihi salatu wassalam wa ukhtuhunna li ummihin min jihati al-umm Asma bint Umais al-Khath'amiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya mereka adalah akhwat dari satu nama ibu, yaitu Asma bintul Umais. Dari kalangan ibu. Faulai arba' min al-niswa jami'uhunna sahabiyat shahida lahunna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi annahunna mu'minat arba' min al-akhawat faqala al-akhawatul mu'minat. Mereka yang empat ini, wanita yang empat semua adalah sahabiyat. Nabi SAW menyatakan bahasa mereka ini adalah al-akhwat al-mu'minat. Nah, ummuha hiya Hind bintu Aufin, dan ibunya adalah Hindun binti Aufin. Hatta jaa fi ba'd at-tarajim akramu ajuzin ala wajhi al-ard Hind bintu Auf. Sampai datang riwayat bahwasanya yang paling utama dari perempuan yang tua adalah Hind bintu Auf. Limadha wa dhalika li hadhihi al-akhawat al-mu'minat wa li anna azwajahunna khairun nasi azwajuhunna khairun nas. Kenapa demikian? Disebabkan mereka yang adalah akhwat yang mukminat, dan juga suami-suami mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Fa asharuha yani azwaju banatiha man hum? Awalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zawju bintiha Maimunah. Maka dalam suami-suaminya dari mereka ini adalah yang pertama adalah Rasulullah SAW yang merupakan suami dari Maimunah. Wa aidan man Al-Abbas ibn Abdul Muttalib zawju bintiha Ummul Fadl wa hiya Lubabah al-Kubra. Kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, nah, suami dari anaknya adalah Ummul Fadl yang besar. Thumma man Hamzatu ibn Abdul Muttalib anzar ila sahabati al-ajla zawju bintiha Salma. Berikutnya adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, suami anak perempuannya adalah Salma. Salma. Falamma istushhida Hamzah tazawwajaha ba'dahu Shaddad ibn Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Hamzah mati syahid, dia menikah dengan Shaddad bin Usama. Thumma asharuha aidan Abu Bakr As-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib wa Ja'far ibn Abd al-Muttalib wa Ja'far ibn Abi Talib. Kemudian dari jadi mertuanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali ibn Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib. Wa dhalika anna Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kana zawja Asma bint Umays. Falamma istushhida tazawwajaha ba'da dhalika Abu Bakr As-Siddiq. Falamma qubida tazawwajaha ba'da dhalika Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahabati ajma'in. Dan demikian nam Ja'far bin Abi Talib itu sebagai suami Asma binti Umays. Tatkala Ja'far meninggal mati syahid, maka Abu Bakar menikahinya. Setelah Abu Bakar meninggal, maka dinikahi oleh Ali bin Thalib. Idzan asharuha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq wal Abbas ibn Abdul Muttalib wa Hamzah ibn Abdul Muttalib wa aidan Ali ibn Abi Talib wa Ja'far ibn Abi Talib wa Shaddad ibn Usama. Ayat itu adalah suaminya adalah Rasulullah SAW, bin Abbas bin Abdul Muttalib wa Hamzah bin Abi Talib wa Ali bin Abi Talib wa Ja'far bin Abi Talib wa Shaddad bin Usama. Wa huna faida aidan Ummul Fadl hiya Lubabah al-Kubra allati hiya walidatu Abdullah bin Abbas. Dan sini ada faedah bahwasanya Ummul Fadl ini adalah Lubabah yang besar, ini adalah ibu dari Abdullah bin Abbas. Wa hunalika Lubabah as-Sughra. Lubabah as-Sughra kanat tahta Al-Mughirah ibn Syu'bah, kanat tahta Al-Walid ibn Al-Mughirah, fahiya walidatu Khalid ibn Al-Walid. Dari sana ada Lubabah Sughra ini di bawah Mughirah bin Syu'bah, dan dia Lubabah adalah ibu dari Khalid bin Walid. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala an Abi Tha'labah al-Khushani رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال عليه الصلاة والسلام لا لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. قال حافظ ابن حجر الأسقلاني beliau mengatakan dan dari Abu Sa'labah Al-Khushani beliau menyatakan aku mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya kami ini hidup di kaum ahli kitab, apakah boleh bagi kami untuk memakan dengan memakai bejana-bejana mereka? Rasulullah mengatakan jangan engkau memakan memakai bejana-bejana mereka atau wadah-wadah mereka kecuali engkau tidak mendapatkannya selain dari bejana mereka, maka cucilah, selalu makanlah dengan memakai bejana mereka. Ya, muttafaqun alaih. Wa hadha an-nahy fi hadha al-hadith laysa lit-tahrim kama sayati ma'ana fi al-hadith alladhi ba'da. Dan larangan ini bukan menunjukkan keharaman sebagaimana akan datang penjelasannya pada hadis berikutnya. Fa qawluhu alaihi salatu wassalam la ta'kulu fiha ay li khashyat ma qad yakunu fiha min athari ta'amihim wa annahum la yatahashawun min an-najasat. Dan sabda Nabi SAW jangan kau makan dengan memakai wadah mereka karena beliau khawatir karena masih ada bekas-bekas dari makan mereka, karena mereka itu tidak memperhatikan perkara-perkara yang najis. فهذا من باب التورع والاحتياط. Dan ini adalah termasuk bab tawarru dan juga kehati-hatian. وإلا فيجوز استعمال آنية أهل الكتاب ويجوز أيضا أكل طعام أهل الكتاب. Kalau memang demikian, bahwasanya sebenarnya boleh untuk memakan memakai bejana mereka, bahkan juga boleh memakan makanan mereka. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha ighsiluha wa kulu fiha hadha min babi at-tayaqqul min taharatiha. Dan ucapan Nabi SAW kecuali engkau tidak mendapatkannya kecuali bejana-bejana mereka, maka cucilah lalu makanlah memakai wadah mereka. Ini termasuk bab 6. Betul-betul yakin tentang kesuciannya. Wa illa fala yushtaratu ghaslu al-aniyah li-aniyati ahli kitab 'inda istimaliha. La yushtaratu ghaslu dhalik. Pada asalnya adalah tidak disyaratkan untuk mencuci wadah ahli kitab. Kalau ingin menggunakannya maka tidak disyaratkan untuk mencucinya. فهذا الحديث فيه بالجملة أولا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تعلم أمر دينهم وما يحتاجون إليه في معاشهم. حديث ini secara global ada beberapa faedah, di antaranya usaha sahabat Nabi Muhammad SAW, kesungguhan mereka untuk mempelajari agama mereka dan juga apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Wa fihi barakallahu fikum an-nahyu hahuna wa huwa lil-irsyad kama taqaddama an-nahyu 'an al-akli fi aniyati ahli al-kitab li'annahum ghaliban la yatahashawun an-najasat. Dan larangan di sini adalah untuk memberikan pengarahan sebagaimana bahasan dahulu, dikarenakan Alkitab itu tidak memperhatikan berkaitan kehati-hatian dari perkara najis. Wa yustafadu aidan anna ahadahum ay idha ihtaja al-muslim ila aniyatihim wa lam yajid ghayraha fa 'inda idhin lahu an yasta'milaha وذلك بشرط وهو أن يقوم بغسلها. Demikian pula seorang muslim jika tidak mendapatkan wadah kecuali wadah mereka, kalau ingin menggunakannya maka disyaratkan di situ dicuci terlebih dahulu. Lakin hadha syarat laysa lil ijab kama taqaddama innama huwa lin nadb wal irsyad. Akan tapi syarat di sini bukan perkara yang wajib, tapi yang sekedar pengarahan, nah, dan juga sebagai bentuk nah, yang disunahkan. Lakin idza tuyqina min wujud najasatin fi aniyatihim fayajib 'inda idzin an naghsila hadhihi al-aniyah qabla an nasta'milaha. Kalau yakin bahwa wadah itu najis, maka wajib baginya untuk mencucinya sebelum menggunakannya. Amma idza tuyqina min taharati al-aniyah falana an nastamilaha biduni ghaslin. Dan jika lo yakin bahwa wadah tersebut dalam keadaan yang suci, maka nah, tidak mengapa kita untuk menggunakannya walaupun tanpa mencuci. Wa syahidul musannif rahimahullahu taala min irad hadzal hadits tahta babi al-aniyah huwa أن المسلم قد يحتاج إلى أن يتوضأ بآنية من أواني أهل الكتاب. Dan syahid yang dimaukan oleh musannif menyebutkan hadis ini di bawah pembahasan nah, bab tentang wadah. Nah, terkadang seorang mukmin, nah, kalau dia ingin berwudu, maka dia akan menggunakan wadah dari wadah ahlul kitab. Fahal yajuzu lahu an yatawadda bitilka al-aniya? Al-jawab na'am, yajuzu lahu an yatawadda bi'aniyati wa awani ahlul kitab ma dama mutayaqqinan min taharatiha. Apakah boleh berwudu dengan memakai wadah dari ahlul kitab? Jawabannya na'am, jika kalau nah, yakin bahwasanya wadah tersebut dalam keadaan suci, maka tidak mengapa untuk menggunakannya. Qala al-Hafiz rahimahullahu taala wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu wa an abihi aidan fa huma sahabiyan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu al-kiram توضأ من مزادة امرأة مشركة متفق عليه من حديث طويل والمزادة هي القربة الكبيرة الواسعة. Dari Imran bin Husain dan juga dari ayahnya, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berwudu memakai griba atau wadah perempuan musyrikah, muttafaqun alaih. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis yang panjang. Dan pengertian daripada nah, mazadah yaitu adalah geriba yang besar, yang luas. Wa syahidul musannif rahimahullahu ta'ala min iradi hadzal hadits huwa anna as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum qad tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin bima'na min qirbah qirbatin imra'atin musyrikatin. Dan apa yang dimaksudkan oleh musannif memaksudkan hadis ini adalah bahwasanya para sahabat terkadang nah membutuhkan wadah dari perempuan musyrikah, yaitu qirbah, disebutkan tadi geriba atau wadah yang besar yang luas dari geribanya perempuan musyrikah. Wal-qirbah wi'a min al-jild. Dan kirbah adalah wadah dari kulit. Thumma hadha al-jild astamalahu as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa intafa'u bil-ma' alladhi fihi wa la na'lam aydan al-jild hadha hal huwa jildun limaytatin aw li ghayri dhalik. Kemudian kulit, enam kulit ini digunakan oleh para sahabat dan mereka bisa memanfaatkannya. Enam. Dan tidak diketahui bahwa kulit tersebut apakah kulit dari bangkai atau bukan. Fala nadri dzalika al-jild hal huwa li hayawan dzukkiya min qibali ahli kitab aw lam yudzakka thumma inna hadhihi imra'atun musyrikah. Dan kita tidak mengetahui apakah hewan tersebut disembelih menurut penyembelihan Al-Kitab atau tidak. Demikian pula perempuannya adalah perempuan musyrikah. Lakinna al-jild lamma dubigha fa sara minhu qirbah wa mazada tahura bid-dibagh. Akan tapi tatkala kulit ini sudah disama, maka bisa menjadi kirbah, kirbah yang besar, maka bisa menjadi suci. Wa hadha yu'akkidu ma akhadnahu fi ad-durusi aw fi ad-dars al-madhi anna al-jilda idha dubigha faqad tahura sawa'an kana jilda shay'in mimma yu'kal lahmuhu aw mimma la yu'kal lahmuhu. Dan jadi penguat sebagaimana bahasa yang telah lampau bahwasanya kulit dari hewan yang dimakan dagingnya ataupun tidak. Nah, jika sudah disamak maka menjadi suci. Wa yustafadu aydhan minhu min hadzal hadits anna isti'mala al-aniyah ahli al-kitab jaizun wa bidun ishtirat ghasliha. Dan bisa diambil faedah juga dari hadis ini, boleh kita menggunakan wadah al-kitab dan tidak disyaratkan untuk mencucinya. وايضا يستفاد من الحديث جواز الاكل والشرب من طعام وشراب اهل الكتاب لانهم انتفعوا بهذا الماء. Demikian pula bisa diambil faedah bolehnya makan dan minum dari makanan minuman ahli kitab. Mereka juga memanfaatkan dari air tersebut. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى هو قطعة من حديث طويل في البخاري ومسلم لكن لو نظرنا إلى الحديث ومتنه لما وجدنا فيه هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمة الله تعالى عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام وبأن الصحابة الكرام توضأوا من هذه القربة ما نجد هذا الشيء. Hadis ini sebagaimana disebutkan Al-Hafidz adalah potongan dari hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau kita lihat dari sisi matanya, kita akan dapatkan sebagaimana apa yang disebutkan Al-Hafidz bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya berwudu dengan memakai geribah ini. Wal hadithu fihi bil jumlah qissah wa hiya أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسير وفي سفر وأصابهم عطش شديد وليس لديهم ماء ولم يجدوا ماء فإذا بامرأة مشركة معها مزادة معها قربة فطلبوا من هذه المرأة ماء انظر ماء من قربتها أي يستعملون الماء الذي في قربتها لكن المرأة اعتذرت فليس لديها ماء القربة المزادة ما فيها إلا شيء يسير من الماء. Kemudian dari hadis ini bahwasanya kita bisa mengambil faedah bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu senantiasa bersama Nabi dalam perjalanan atau dalam safar. Tatkala mereka mendapatkan tertimpa kehausan, mereka tidak mendapatkan air. Kemudian didapatkan seorang wanita yang musyrikah yang membawa kirbah berisi air. Akhirnya para sahabat, mereka semuanya meminta air kepada perempuan tersebut dari kirbahnya. Akan tapi perempuan tersebut minta udzur karena tidaklah ia bawa dari keribat tersebut kecuali air yang sangat sedikit. Fa nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nazara ila al-qirba famajja fiha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam majja fiha alaihi salatu wassalam. فلما مج فيها عليه الصلاة والسلام امتلأت ماء وكادت كما جاء في بعض الروايات أن تنضجر بمعنى أن تتفجر من امتلائها بالماء. Kemudian Nabi SAW setelah melihat kerbah ini, maka beliau beliau meniupkan ke kirbah tersebut. Kemudian wadah kirbah tadi penuh. Dalam riwayat lain bahwa seakan-akan memancar. Thumma lamma imtala'at al-qirbah idza bis-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa kanu fi shiddati al-'atash kanu 'atsha يشربون ويستقون ويملؤون أزويدتهم وأوانيهم من ذلك الماء. Kemudian setelah air itu penuh di kirbah tersebut, maka para sahabat itu minum dari air tersebut, bahkan juga memberikan minuman kepada binatang-binatang mereka, bahkan juga memenuhi di wadah-wadah yang ya mereka bawa, dan juga para sahabat memenuhi bekal mereka dan juga memenuhi dari wadah-wadah mereka. Bima'na dzalikal ma'ul qalil takathar wa hasalat barakatun 'azima hatta imtala'at al-qirba thumma zadat al-baraka ila an ghattat hajat an-nas fasharibu wastaqaw jami'an ثم ملأوا أزودتهم وأوعيتهم فاض جدا كأنما هو بئر. Kemudian berasa air ini sangat sedikit, kemudian bertambah banyak, Allah jadikan itu barokah sehingga para sahabat bisa mengambil bekal tersebut, bahkan juga manusia bisa minumnya. Dan seakan-akan air itu adalah seperti sumur. Fakana fi hadza awalan 'alamun min a'lamin nubuwah yadul wa yubarhin 'ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nabiy da'a rabbil alamin faj'ala Allah 'azza wa jalla 'ala yadayhi hadhihi al-mu'jizah 'alam min a'lamin nubuwah. Al-amr tsani karamah min Allah lis-sahaba radhiyallahu ta'ala alaihim haitsu tanna 'ala nabiyhi alaihi salatu wassalam bihadhihi al-mu'jizah allati kana min wara'iha taysiru al-'usri alladhi halla bihim wa tafrija al-kurba allati usibu biha. Dan dari 6 hadis ini bisa diambil faedah yang pertama, ini termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya dia adalah seorang nabi tatkala dia berdoa kepada Allah Rabb semesta alam, maka Allah jadikan mukjizah dan doa Nabi SAW dikabulkan. Dan yang kedua adalah kemuliaan para sahabat tatkala mereka mendapatkan kenikmatan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu Allah memberikan jalan keluar. Tatkala sebelumnya mereka itu kehausan, dalam keadaan kesulitan Allah berikan jalan keluar, dan juga bisa menjadikan mereka itu terselesaikan dari kesulitan yang mereka derita. Wa fil hadits aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'ta alladhi asabathu janaba a'tahu min dhalika al-ma likay yaghtasila. Nah, yang ketiga adalah Rasulullah SAW juga memberikan bagi orang yang waktu itu junub, memberikan air tersebut, kemudian dia Nabi SAW mandi dengan air tersebut. إلى الآن لم توجد لفظة في الحديث لا في البخاري ولا في مسلم أن الصحابة توضأوا هكذا توضأوا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. فهل يصح أن نستدل بهذا الحديث فيما أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أم لا؟ Sampai sekarang belum kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwudu dan juga para sahabat berwudu dari wadah tersebut. Apakah sah untuk menjadikan hadis ini sebagai dalil? Apa yang disebutkan oleh hadis tersebut? هو احتج به فقال توضؤوا وهذا هو الشاهد لكن نظرنا في الحديث ليس فيه توضؤوا ولكن فيه ما سمعتم من القصة هل في القصة دليل وشاهد للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى jadi tidak ada di situ lafaz tawaddu akan tapi ada kisah di situ apakah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Hafidh Ibnu Hajar هل تقوم القصة مقام ذكره لكلمة توضؤوا ya apakah dengan kisah tersebut itu bisa menggantikan dari lafaz tawaddu الجواب نعم وذلك من وجوه أولا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطى الذي أصابته جنابة من أجل ماذا من أجل أن يغتسل والغسل أعم من الوضوء فغسل الجنابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجزع عن رفع الحدث الأصغر من اغتسل فقد رفع الحدث الأكبر فيجزئ ذلك عن رفعه للحدث الأصغر بمعنى بعد اغتساله يذهب فيصلي. Jawabannya, Nabi bisa dijadikan sebagai dalil. Ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan air kepada sahabah yang dalam keadaan junub agar dia ini mandi. Dan mandi itu lebih umum daripada wudu. Sebagaimana ucapan Syekh Muslim Taimiyah. Jadi kalau seorang itu sudah mandi junub maka sudah terangkatlah dari hadas aswar sehingga dia bisa langsung melakukan salat. Thaniyan, idza rufi'a al-hadatsu al-akbar, idza istu'mila al-ma' fi raf'i al-hadats al-akbar, fasti'malu hadha al-ma' min hadhihi al-qirba lil-hadats al-asghar min bab aw la ja'iz. Jika yang kedua dia mandi untuk menghilangkan hadas yang besar maka penggunaan air dengan pakai kirbah ini digunakan untuk hadas yang kecil itu lebih dan dibolehkan lagi atau lebih utama lagi. Thalithan, idza kana as-sahaba qad syaribu wa saqau sami'tum hafizakumullah wa isti'maluhum lil-ma'i min hadhihi al-qirbah bi syurbin هذا يؤكد لنا أن استعمال الماء من هذه القربة في الوضوء جائز من باب أولى فقد استعمل في الشرب فكيف بالوضوء. Yang ketiga, bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu mereka minum dan juga memberikan minuman kepada hewan-hewannya, maka penggunaannya untuk minum itu lebih bisa dikuatkan lagi digunakan untuk berwudu. Jadi kalau minum dibolehkan, tentunya wudu lebih dibolehkan lagi. Rabi'an, anna fil hadithi annahum mala'u aw'iyatahum wa azwidatahum. Wa min lazim dhalik anna ahadahum qad yahtaj ila an yaqdi hajata fa yastanji wa ila an yatawadda'a fa yusalli. Dan dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya para sahabat itu memenuhi wadah-wadah mereka yang mereka bawa. Mungkin digunakan setelah itu untuk buang hajah untuk membersihkan setelah buang hajah. Demikian pula untuk berwudu, bahkan terkadang digunakan untuk setelah itu melakukan salat. Fadal al-hadithu 'inda idin min wujuhin 'ala ma aradahu al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah dalil dari semua sisi apa yang dimaukan oleh musannif pengarang rahimahullah ta'ala. Baqiya barakallahu fikum al-mar'atul musyrikah tanzuru hadha asy-syai' al-'ajib fa idza biha la tusaddiq. Al-qirba kanat khaliyah min al-ma', ma fiha illa syai' yasir. Thumma al-ma'u yarji'u ilayha bil-qirbati mumtali'. Al-qirba mumtali'ah. Takattam dajar. والناس يشربون ويستقون وأناس يغتسلون من هذا الماء أخذوا ماء ليغتسلوا وأناس يتوضؤون وأناس يملؤون أوعيتهم وأزودتهم أما الصحابة فهم مؤمنون هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه معجزة من الله لكن هذه المرأة المشركة تنظر وتتعجب. Kemudian wanita tersebut, wanita musyrikah tersebut melihat dan sangat terheran. Nah, karena air yang ia bawa waktu itu hanya sedikit. Setelah itu Nabi SAW meniupkan ke wadah tersebut sehingga menjadi penuh, hampir-hampir tumpah ataupun memancar. Dan para sahabat, di antara mereka ada yang minum dan juga ada yang memberikan minuman kepada binatangnya, ada yang mandi, bahkan juga ada yang memenuhi wadah-wadah mereka dengan air. Dan para sahabat tentunya mengimani bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara perempuan musyrik tersebut itu melihat dan terheran-heran. Wa yazdadu 'ajabul mar'ah lamma qila laha hadhihi qirbatuki. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقربة ممتلئة ماء قال واعلمي أنا لم نرزق من مائك شيئا بمعنى ما أخذنا شيئا من مائك ماءك كما هو موجود في محله لم نرزق منه شيئا وإنما الذي جاء شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. Dan yang menjadikan perempuan ini lebih terheran lagi, tatkala Nabi SAW mengatakan, inilah kirbahmu, geribamu yang dalam keadaan penuh dengan air, dan kami tidak mengambil sedikit pun dari airmu, dan ini termasuk apa yang Allah ciptakan berkaitan dengan air ini. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا أبلغ في المعجزة حيث أن الماء أن ماء المرأة موجود ولم تختلط جزيئاته بماذا؟ بالماء الذي قد ملأ القربة ولم يخرج من مائها ولا جزء يسير ما خرج منه شيء لا زال ماء. It really whips the llama's ass. شيئاً. فمع هذا قال الحافظ رحمه الله تعالى في بقاء مائها وعدم اختلاط جزيئاته في جزيئات الماء الذي خلقه الله عز وجل كان هذا أبلغ وأعظم في معجزة الباري سبحانه وتعالى. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini termasuk mujizat yang sangat agung. Jadi apa yang pada ayat tersebut ada di mana air itu menjadi penuh dan tidak keluar sedikit pun, bahkan bagian dari air tersebut tidak keluar sama sekali. Ini merupakan mujizat yang paling agung yang Allah anugerahkan, di mana Allah menciptakan air tersebut dan Nabi SAW tidak mengambil sedikit pun dari air tadi. Wa fi hadha anna al-minnata lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah fi سقيانا وفي شرابنا. Dan yang kelima adalah karunia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita minum ataupun apa yang sukiana yang kita memberikan minum kepada yang lain ataupun yang kita minum. Al mar'atu 'inda idin ra'at unasan salihin فشكت أيتاما لها عندها أيتام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يجمعوا لها شيئا مما بقي من زادهم وفضل طعامهم فجمع لها ذلك ثم حمل فجعل أمامها أي على رحلتها وانطلقت المرأة. Kemudian perempuan tadi, nah waktu itu mengadu kepada sebagian para sahabat. Kemudian Nabi SAW merintahkan kepada para sahabat agar mengumpulkan sisa-sisa atau bekal mereka, sisa-sisa bekal mereka. Lalu Nabi SAW mengumpulkannya, setelah itu meletakkannya di atas enam kendaraannya. Fawasalatil mar'atu ila qawmiha, famadha qalat ay qawm? Bima'na qad syahidtu amran, imma anni qad ra'aytu asharan nas, aw anni qad ra'aytu nabiyan. Kama yaz'um, ay kama yaqul. Setelah itu perempuan tersebut sampai kepada kaumnya. Dia mengatakan, wahai kaumku, apa yang aku lihat itu termasuk tukang sihir yang paling ahli, atau ini adalah nabi sebagaimana yang disangka. Thumma innal mar'ata aslamat wa amanat bi anna hadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma aslama qawmuha kulluhum bida'watiha wa biislamiha. Fallahu akbar. Kemudian perempuan tersebut itu masuk Islam dan beriman bahwasanya adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kaum dari wanita tersebut semuanya masuk Islam dengan dakwahnya dan juga dengan masuk Islamnya dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wa hadzal hadits mau'izah wa bihi fawaid katsira. Dan hadis ini ada nasihat dan juga faedah-faedah yang banyak. Awalan al-faraj ba'da syiddah. Faqad kana as-sahaba fi syiddati adh-dhama'i wal-'athash, thumma faraja Allahu 'azza wa jalla 'alaihim fasharibu wastaqau wa zada al-ma'u katsiran jiddan. Yang pertama, jalan keluar setelah adanya kesulitan di mana para sahabat waktu itu dalam keadaan haus. Setelah itu mereka bisa minum dan juga bisa memberikan minuman kepada hewan-hewannya dan bisa juga mengambil air tersebut memenuhi wadah-wadahnya. Wa fihi ta'yidu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala li nabiyyihil karim alaihi salatu wassalam بالدلائل والبراهين والمعجزات التي تثبت نبوته وأنه رسول الله حقا. Yang kedua adalah Allah memberikan penguat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan adanya petunjuk-petunjuk dan juga bukti-bukti serta mukjizat. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi muqabalatul ihsan bil ihsan. Fal mar'a lamma أعطت قربتها وليس في القرب ماء إلا شيء يسير عادت لها القربة وهي ممتلئة ثم أعطيت طعاما لأولادها. Yang ketiga adalah balasan kebaikan dengan kebaikan. Waktu itu di mana perempuan tersebut membawa air sedikit, setelah itu kembali dengan air di wadahnya sangat banyak, bahkan juga diberi makan untuk anaknya. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وأعظم الناس إحسانا. Dan bahwasanya Nabi SAW termasuk orang yang paling dermawan, paling mulia dan juga paling agung dari manusia yang lain. وفيه بارك الله فيكم إظهار الحجج والبراهين أمام أهل الباطل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبهم للحق إن عليك إلا البلاغ. Dan juga adalah menampakkan atau tampaknya hujah-hujah dan bukti-bukti di depan pelaku kebatilan. Semoga dengan itu mereka itu bisa beriman, bisa mengambil pelajaran dengan hujah-hujah dan bukti-bukti tersebut. وفي الحديث أيضا بارك الله فيكم عدم اليأس من هداية الناس. فانظر هذه امرأة كانت مشركة فإذا بها قد أسلمت وآمنت ثم دعت قومها فدخلوا في الإسلام جميعا فلا تيأسن يا طالب العلم wa ya ayyuhad da'i ila Allah azza wa jalla min da'watin nas wa in kanu kuffaran musyrikin. Dan juga dalil disebutkan adalah tidaklah engkau kecuali hanya sekedar menyampaikan. Kemudian faedah berikutnya, jangan sampai putus asa. Nah, manusia, jadi hendaknya manusia tidak putus asa sebagaimana perempuan tadi dalam keadaan musyrikah, kemudian setelah itu masuk Islam. Dan selanjutnya perempuan tersebut mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Kemudian nah, selayaknya bagi pencari ilmu dan juga da'i Allah tidak putus asa. Nah, walaupun terhadap mereka orang kafir dan juga orang musyrikin. Wa fihi barakallahu fikum anna man talaba minka ihsanan wa in kana kafiran wa musyrikan i'tihi asa an yakuna hadha al-ihsan sababan fi hidayatihi. Dan juga isinya ada faedahnya, jika ada seorang yang musyrik misalnya meminta kepada dirimu kebaikan, maka hendaknya engkau memberikan kepadanya. Mungkin yang itu menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah. Wa fil hadits aidan anna an-niyyah at-thayyibah, an-niyyah at-thayyibah wa anna mahabbat al-khair lil-ghayr anna hadha min a'zami asbab al-hidayah wa ath-thabat aidan ala hadhihi al-hidayah. Dan juga niatan yang baik dan kecintaan untuk perkara kebaikan-kebaikan ini termasuk yang menjadi penyebab paling besar untuk bisa mendapatkan hidayah dan kokoh dalam hidayah tersebut. Fa inna hadhihi al-mar'a wa hiya musyrika lamma ra'at al-qaum fi dhama'in wa 'atash aradat an tanfa'ahum walau bisyai' al-yasir alladhi ma'aha an tanfa'ahum fanzur ila hadhihi an-niyyah at-thayyibah kana hadha as-sabab min hadhihi al-mar'a sababan fi madha fi inqadhiha min nar jahannam fara'at mu'jizah wa amanat bi Muhammad thumma raj'at ila qaumiha wa 'indaha ma wa 'indaha ta'am li auladiha. Lihatlah perempuan ini tatkala dia melihat satu kaum dalam keadaan kehausan, maka dia ingin memberikan kepada mereka yang kehausan tersebut walaupun dalam kadar yang sedikit. Maka dengan niatan yang baik tersebut menjadikan penyebab bahwa perempuan tersebut itu selamat dari neraka jahanam tatkala dia melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW dan juga melihat bukti-bukti bahkan air yang ia miliki itu menjadi banyak dan juga diberikan makanan, itu menjadikan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi barakallahu fikum fadlu hadhihi al-mar'ah wa 'azimu himmatiha fa innaha lamma aslamat da'at ila al-islam adkhul al-islam aminu bi Muhammad aminu bi hadha ad-din al-'azim fa aslama ar-rijal wa aslamat an-nisaa wa aslama qaumuha wa 'ashiratuha kulluhum da'iyah ila al-islam bi himma wa 'azima. Berikutnya adalah keutamaan perempuan ini. Perempuan yang sangat agung tatkala dia beriman, maka dia menjadi dai, menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, imanlah kepada Muhammad, imanlah kepada agama ini, sehingga mereka bisa beriman. Dari kaum laki-laki dan perempuan, dari kaumnya semuanya beriman, bahkan keluarga tersebut suami menjadi beriman. Ini menjadi da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yanbaghi lis-sunni an yad'uwa qaumah wa an yad'uwa ahlihi wa usratihi wa abahi wa ummihi wa jami'a aqaribihi wa arhamihi ila madha ila as-sunnah ila as-sunnah wa an yuhabbibahum ilayha wa an yuraqibahum fiha in 'alayka illa al-balagh innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Berikutnya selainnya bagi sunni untuk menyeru kepada kaumnya, kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada kerabatnya dan juga sanak familinya kepada sunnah dan memberikan dorongan kepada mereka agar mengikuti sunnah. Inna alaika al-balagh, tidaklah engkau kecuali hanya sekedar menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahi yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Wa fihi barakallahu fiikum rahmatu rabbil alamin wa fadlu arhamir rahimin subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi. Dan juga berikutnya di hadis ini adalah rahmat dari Rabb semesta alam dan juga keutamaan Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa min dzalika an saqa sabab al-hidayah li hadhihi al-mar'ah. Al-mar'ah fi badiyatiha wal-mar'ah fi 'amaliha fa idza biha tajidu sabab al-hidayah ya'ti ilayha subhanallah qafilatu as-sahabah ma'a rasulillahi alaihi as-salatu was-salam la ilaha illallah. Na'am. Fatamurru فتصادف هذه المرأة تلك القافلة الإيمانية العظيمة فتدخل بالإسلام بهذه الموافقة وبهذا السبب. Karena demikian Allah memberikan petunjuk kepada perempuan tadi sebab mendapatkan hidayah, di mana dia berada di tempat badui dalam keadaan dia ini beramal sesuai dengan apa yang lakukan. Kemudian tiba-tiba berjumpa dengan rombongan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, kafilah bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu menjadi penyebab dia ini beriman masuk ke dalam agama Islam. فَإِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يُيَسِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَنْ يَدُلُّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ يُعَلِّمَهُ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ. Termasuk kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirah adalah Allah mudahkan bagi dirinya untuk masuk Islam dan juga bisa berada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. وَلِذَلِكَ جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْحَدَثِ النَّشْءُ وَالشَّابُ وَالْفَتَى أَنْ يُوَفَّقَ لِصَاحِبِ سُنَّةٍ يُوَفَّقَ بِطَرِيقَةٍ أَوْ بِأُخْرَى لصاحب سنة من أول أمره فيلزم السنة ويثبت عليها حتى يختم له بالسنة. Datang dari sebagian salaf, inna min sadril hadats wal ajami, termasuk kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam juga orang asing. Naam, ayat ma ayatullah bi sahibin sunnah. Dia berjumpa dengan sahib sunnah. Kemudian dia bisa menempuh dalam sunnah tersebut. فَإِذَا يَسَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مَنْ يَدُلُّكَ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ وَيُعَلِّمَكَ هَدْيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَاحْرِصْ عَلَى هَذَا السَّبَبِ الْعَظِيمِ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ وَأَدِّ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Oleh karena itulah, Jika Allah mudahkan bagi dirimu, ada orang yang menunjukkan kepada dirimu kepada sunnah dan juga mengajarkan dirimu kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya engkau memuji kepada Allah dan juga bersungguh-sungguhlah serta bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, aku tambah nikmatku untuk kalian. Kalau kalian mengingkari, sungguhnya azabku sangat pedih. والفوائد في ذلك الحديث كثيرة نكتفي بهذا القدر ونسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.